Mari kita buka Alkitab kita, kita baca sebagian firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 20. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 20. Lalu satu ayat lagi yang kita baca dari Galatia pasal 4 ayat 4 ya, sudah beri tanda. Galatia pasal 4 ayat 4. Jadi Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 20 kita akan baca bergantian. Lalu nanti kita akan baca satu ayat Galatia pasal 4 ayat 4 kita baca bersama-sama. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Galatia pasal 4 ayat 4 kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jemaat kasih Tuhan, setiap bulan Desember kita merayakan Natal. Natal menyambut kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Kita rayakan tiap tahun ya, entah berapa kali sudah merayakan Natal. Natal umum mungkin, Natal pemuda atau Natal di antara keluarga, Natal di tengah-tengah lingkungan saudara dan sebagainya. Kita enggak tahu sudah berapa kali ya kita merayakan Natal itu bersama-sama dengan orang lain. Jadi lama-lama saking terbiasanya, kita sering berpikir, hari Natal hari libur biasa. Bisa menikmati. Bahkan ada orang-orang yang sengaja cari Natal ini untuk jalan-jalan. Kah kemana ya jalannya? Ya. Akhirnya makna Natal itu menjadi hilang. Karena kita sekedar atau terlalu sering merayakan Natal, kita lupa. Apa sih makna Natal itu? Ada seorang teolog Jerman yang bernama Oskar Kuhlmann. Dia mencoba menelusuri kapan sih Natal itu dirayakan pertama kali. Dia cari-cari ubek-ubek ya, orang-orang Jawa katakan ubek-ubek mencari kemana-mana. Akhirnya dia menemukan naskah-naskah kuno. Tapi naskah-naskah kuno ini itu kira-kira abad ketiga. Menurut carta mereka itu abad ketiga. Baru ditemukan mereka orang Kristen merayakan Natal. Lalu kenapa? Kok mereka merayakan Natal? Karena sebelumnya abad 1, 2 itu enggak ada. Abad ketiga, kira-kira abad terakhir, abad ketiga tahun-tahun terakhir baru mereka merayakan. Lalu coba Oskar Kuhlmann coba meneliti, lalu dia membuat satu seperti tesis gitu ya, dinyatakan demikian. Kemungkinan orang-orang zaman itu abad 1 sampai abad 3 itu mereka fokus mengenai penderitaan dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ini bisa ditelusuri dari kitab Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Lukas pada abad pertama itu. Menceritakan tentang penderitaan dan kebangkitan Tuhan Yesus, enggak ngomongin soal kelahiran Tuhan Yesus. Kedua, juga mungkin karena pada waktu abad pertama sampai abad ketiga, orang-orang Kristen dianiaya. Orang Kristen dikejar-kejar, dibunuh, diadu dengan binatang buas, atau jadikan obor hidup-hidup, itu abad pertama. Sehingga orang Kristen pada abad-abad itu, abad pertama itu, banyak dukanya tinimbang sukanya. Nah, ini kemungkinan sehingga mereka tidak merayakan Natal pada abad 1 sampai abad 3 ini. Kemungkinan yang lain mungkin juga karena orang Yahudi tidak terbiasa merayakan hari ulang tahun seseorang. Enggak biasa. Alkitab mencatatnya satu orang, Herodes. Waktu ulang tahun dicatat, dirayakan ulang tahun dia. Jadi enggak biasa merayakan ulang tahun bagi orang-orang Yahudi. Peninggalan-peninggalan tulisan-tulisan kuno itu mereka menemukan bahan Natal yang paling kuno yang mereka bisa temukan di abad ketiga dilakukan di Mesir. Bukan di Roma, bukan. Di Mesir dilakukan itu. Lalu mereka pelajari liturginya. Pada waktu Natal itu, mereka merayakan Natal, itu liturginya ada pembacaan mengenai kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem. Dibacakan. Lalu dibacakan juga orang-orang Majus yang datang menemui bayi Yesus itu. Dan juga pembacaan mengenai gembala yang tadi kita baca. Gembala di padang diberitahu malaikat untuk datang menemui Yesus di palungan. Itu catatan yang mereka dapatkan. Sehingga baru abad ketiga mereka merayakan Natal. Lalu abad keempat ketika Kaisar Roma menjadi Kristen, Kaisar Konstantin, nah, dia merubah. Tidak lagi di bulan Januari seperti yang abad ketiga lakukan. Abad ketiga itu mereka merayakan Natal malam hari. Antara malam tanggal 6 dan tanggal 7 malam hari. Dirayakan malam hari, tidak siang hari atau sore hari. Enggak, malam hari. Tanggal 6 sampai tanggal 7. Sampai sekarang pun sudah ada gereja tertentu yang merayakan tanggal 6 Januari perayaan Natal itu. Karena mereka mengikuti tradisi kuno ini. Abad keempat, waktu Konstantin menjadi kaisar, dia jadi orang Kristen, maka agama Kristen menjadi agama negara. Seluruh rakyat jadi Kristen. Maka dia merayakan Natal secara besar-besaran. Yang abad keempat dirubah. Karena pada waktu itu, abad keempat, biasanya orang Roma memuja dewa matahari. Ada pesta besar-besaran, jadi dewa yang tak terkalahkan. Maka diadop, diambil oleh Konstantin menjadi perayaan Natal tanggal 25 Desember. Jelas waktu itu banyak pro dan kontra. Kok ngambil ibadah orang-orang kafir menyembah dewa matahari? Kok jadikan ibadah Natal untuk menyembah Tuhan? Tapi ada seorang uskup yang pintar ngomong, uskup Chrysostom, dia bisa ngomong, bisa meyakinkan orang, enggak apa-apa, kita diberi makna baru. Betul aslinya perayaan untuk menyembah dewa matahari, tapi rekulturisasi, diberi makna baru, kita merayakan kedatangan Tuhan ke dunia. Lalu itu masalah bulannya, udah berubah. Sekarang permasalahannya tanggalnya, kapan sebetulnya Tuhan Yesus lahir? Enggak ada yang tahu. Lukas pun tidak mengetahui. Padahal kita tahu, Lukas adalah seorang yang sangat teliti, dia sangat cermat, dia seorang sejarawan yang handal. Kalau kita baca kitab Lukas pasal 1 ayat 1-4, itu dikatakan dia meneliti dulu semua itu, berita-berita yang ada, peristiwa yang ada di sekitar ini, baru dia tulis. Jadi dia omdu, enggak ngomong, dia tidak asal nulis, tapi sungguh-sungguh diteliti. Hebat sekali Lukas. Dia seorang dokter, pendidikan, jadi bahasanya juga bagus, dan sistematika dia secara menulis sangat indah di kitab Lukas. Kita baca kitab Lukas, kita merasakan keindahan. Cara Lukas menulis. Urut-urutannya bagus sekali. Kita baca bagian ini tadi katakan bahwa di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang. Kalau Natal itu bulan Desember atau Yesus lahir bulan Desember, enggak mungkin. Karena di bulan Desember tidak ada rumput. Di bulan dingin enggak ada rumput. Enggak ada rumput yang tumbuh, sehingga tidak ada gembala di padang itu. Tapi ketika Lukas mencatat ada gembala, berarti sungguh-sungguh malaikat beritahu pada gembala. Kalau begitu, berarti bulannya pasti bukan bulan Desember. Nah, kita sering tahu kenapa bulan Desember, karena persetujuan bersama, tadi Kaisar Konstantin yang memerintahkan, sehingga kesepakatan bersama tanggal 25 Desember, seluruh dunia merayakan Natal. Tapi bukan itu saudara yang penting. Tapi makna Natal itu apa bagi saudara? Mungkin saudara di ruangan ini, loh kok enggak ada kertas hijau, kertas merah dan sebagainya. Saudara jangan ributin soal itu. Itu masalah yang tersier atau kelima atau ke-10. Bukannya sekunder lagi, bukan. Yang primer, Yesus sudah datang ke dunia, itu primer. Tapi kalau sekunder, jangan permasalahkan kok enggak ada pita ya. Kok enggak seragam ya. Atau yang lain katakan, Pak tempat lain enggak ada lilin. Ya enggak ada masalah atau bukan itu permasalahannya. Tapi kita merayakan dengan hati kita. Kita mau merayakan Tuhan sudah datang ke dunia. Bukan masalah-masalah tersier dan seterusnya itu. Kita enggak perlu ributin masalah itu. Tapi makna Natal itu apa? Nah, bagian yang kita baca ini, Lukas menceritakan malaikat datang khusus kepada gembala. Jangan juga dipermasalahkan. Kok ke gembala sih Pak? Yang diberitahu, kok tidak ahli Taurat? Kok tidak para murid misalkan? Kok gembala-gembala apa yang diberitahu? Ya para murid belum ada ya, Yesus baru lahir ya. Para murid belum ada. Tapi kok enggak orang tertentu, para ahli agama atau pembina agama yang diberitahu malaikat? Enggak. Itu kedaulatan Tuhan. Tuhan mau pilih siapa, itu adalah kedaulatan Tuhan. Nah kita melihat kenapa malaikat datang khusus kepada gembala. Gembala pada waktu itu adalah kaum-kaum yang tersingkirkan, kaum marginal. Enggak ada orang yang mau bergaul dengan gembala. Di gembala itu mereka yang tidak terdidik, mereka yang tidak makan sekolahan, orang Jawa katakan enggak makan sekolahan, enggak pendidikan tinggi seperti Lukas, enggak. Kaum marginal, kaum yang tersingkirkan, kaum yang orang enggak mau dekat-dekat dengan mereka. Sehingga seorang gembala tidak mungkin jadi saksi di pengadilan. Karena apa? Dianggap orang marginal, orang bodoh, dan tukang bohong. Itu anggapan orang pada itu. Sehingga tidak mungkin seorang gembala dipanggil di pengadilan jadikan saksi. Oh ya betul si A melakukan pembunuhan. Enggak mungkin dipanggil seorang gembala. Enggak mungkin. Karena tadi itu dia yang tukang bohong. Tetapi Allah mau datang kepada gembala itu. Seserah bagaimana dengan kita. Allah yang maha kasih. Dia beritakan kabar kesukaan ini pertama kali diberitahu oleh gembala. Orang yang terpinggirkan. Apakah kita juga memberitakan berita kesukaan ini pada orang-orang lain? Atau kita pilih-pilih, ah kalau dia saya enggak mau. Saya ini jiong, wah saya bertengkar sama dia, berselisih sama dia, saya enggak mau datang kepada dia. Ngapain? Mending saya datang kepada bos saya, atau saya datang kepada relasi saya orang kaya, atau saya datang kepada orang yang kira-kira bisa beri keuntungan pada saya. Baru saya mau datang beritakan kabar kesukaan. Apakah sikap kita seperti itu? Lihat apa yang Allah lakukan. Justru pada gembala, orang yang terpinggirkan, marginal. Pertama kali mereka diberitahu, Yesus sudah lahir. Jemaat kasih Tuhan, bagaimana sikap gembala ketika malaikat datang kepada mereka? Mereka sangat ketakutan. Kita bisa bayangkan, kalau Lukas pakai istilah sangat ketakutan, Lukas jarang pakai istilah ini sangat ketakutan, jarang. Markus banyak pakai kata superlatif, sangat, amat, sekali, itu gaya bahasa Markus. Lukas jarang pakai kata sangat. Jadi kalau sangat ketakutan, berarti suatu yang luar biasa yang Lukas ingin gambarkan itu. Yesus pada waktu berdoa di Taman Getsemani sangat ketakutan sehingga peluhnya seperti darah. Itu gaya bahasa Lukas yang istimewa, pakai kata sangat. Jadi ini Lukas ingin menekankan sekali. Gembala yang biasa berkelahi dengan binatang buas, gembala yang hidupnya katakanlah untuk kita urakan atau hidup secara liar karena mereka tidak berpendidikan dan kebaikan hidup di padang gurun, padang belantara, padang rumput dan sebagainya. biasa berkelahi dan mereka sangat berani. Tetapi Lukas mencatat mereka sangat ketakutan waktu melihat malaikat. Kenapa? Karena melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa, mereka sangat ketakutan. Itu baru satu malaikat yang datang. Seorang malaikat menemui mereka dan mereka sangat ketakutan melihat kemuliaan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kadang-kadang kita luar biasa sekali menghina Tuhan. Kita tidak takut pada Tuhan. Tuhan perintahkan kita jangan berbuat dosa, kita nekat berbuat dosa. Tuhan perintah kita supaya jangan egois, kita tetap egois. Tuhan perintah kita jangan memandang rendah orang lain, kita menghina orang lain. Allah pun kita lawan. Apa yang lakukan gembala yang berikutnya ketika mereka sangat takut melihat malaikat? Lalu malaikat katakan apa? Yang pertama-tama malaikat katakan, jangan takut. Karena aku memberitakan kesukaan besar. Saudara, ketika malaikat katakan jangan takut, kata itu berarti mengandung arti apa? Ada damai, ada ketenangan. Jangan takut. Itu yang diberitakan oleh malaikat. Jangan takut karena aku datang beritakan kesukaan besar. Kehadiran malaikat menyebabkan ada damai ketenangan bagi para gembala. Bagaimanakah dengan kita? Sudahkah kehadiran kita membuat keteduhan bagi orang lain? Sudahkah ketika kita omongin orang-orang juga boleh bersuka cita, boleh tenang. Waduh, teman ini sangat menghibur saya, menolong kita. Ataukah kedatangan kita menjadikan orang ini antipati kepada diri kita? Atau kedatangan kita menjadikan orang takut terhadap kita? Atau kedatangan kita menyebabkan perpecahan di antara kita? Saudara, di bulan Natal kita begitu sibuk merayakan Natal, penuh persiapan. Yang inilah, yang itulah. Kita juga ikut karena kita merasa mau melayani Tuhan. Kita ikut. Tapi apakah keikutsertaan kita di dalam Natal menyebabkan orang lain menjadi tenang? Atau menyebabkan perpecahan di antara kita? Satu dengan lain ribut karena tiap-tiap orang ingin supaya pendapatnya diterima. Apa yang saudara lakukan ketika saudara merayakan Natal? Ada kedamaian, ada ketenangan, atau perpecahan? Berita malaikat sangat jelas. Jangan takut, aku memberitakan kabar sukacita besar. Ada sukacita saudara ketika malaikat datang itu. Dan sukacita apa? Untuk saya pribadi, untuk gembala itu? Tidak. Malaikat katakan untuk seluruh bangsa. Sudah luar biasa sekali kalimat yang ditulis oleh Lukas ini. Malaikat datang memberi damai. Malaikat datang memberikan sukacita. Malaikat datang memberikan berita untuk seluruh bangsa. Bukan kelompok-kelompok tertentu. Allah datang untuk semua orang. Bagaimanakah sikap kita waktu kita berbagi? Pada orang tertentu atau untuk semua orang? Kepada siapa saudara memberitakan kabar kesukaan ini? Dan inti berita yang diberitakan oleh malaikat itu, yang diberikan kepada gembala-gembala ini adalah Juru Selamat sudah lahir. Itu inti beritanya. Allah ambil inisiatif datang ke dunia untuk memberitakan Yesus sudah lahir. Tugas kita cuma satu, saudara. Yaitu apa? Memberitakan di dunia ini. Yesus Juru Selamat itu sudah lahir. Sudahkah kita beritakan itu? Atau sudah beritakan kemampuan saudara? Bahwa saudara bisa berbuat ini, saudara bisa berbuat itu. Semua orang boleh lihat-lihat, saya ini loh pimpin. Saya ini loh orang yang hebat. Saya ini punya talenta yang luar biasa. Akui saya. Apa itu yang saudara lakukan? Jadi bulan Natal ini menyadarkan kita. Tugas kita memberitakan Yesus yang sudah lahir. Supaya semua bangsa mendapat sukacita yang besar. Juru Selamat sudah datang. Ketika Allah panggil kita untuk melayani, suatu hak istimewa yang Tuhan sudah berikan pada kita. Bukan main-main, saudara. Saudara bisa hidup di dunia, itu juga anugerah Allah. Apa yang saudara lakukan? Saudara menyadari anugerah Allah yang ada pada diri saudara, yang Allah berikan pada saudara. Contohlah gembala ini. Apa yang mereka lakukan? Mereka cepat-cepat berangkat melakukan apa yang malaikat perintahkan. Saudara, suatu bentuk ketaatan yang luar biasa yang tunjukkan gembala ini. Dapat berita. Mereka tidak pikir-pikir, aku ini siapa sih? Aku kan kaum marginal. Siapa yang mau mempercayai kesaksianku? Siapa yang mau datang atau mendengarkan apa yang kuceritakan? Paling mereka katakan omong kosong apa yang saudara katakan. Enggak, saudara. Para gembala tidak berpikir seperti itu. Mereka tahu ada berita yang luar biasa. Mereka cepat-cepat berangkat datang mencari bayi itu yang dikatakan oleh malaikat itu. Saudara, biar dalam kehidupan kita, kita juga mau taat menegakkan perintah Tuhan. Ketika para malaikat itu memberitakan kabar kesukaan ini, mereka katakan demikian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi dengan manusia yang berkenan kepadanya. Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Berarti Allah yang memilih. Itulah kedaulatan Allah. Allah mau berdaulat terhadap dunia ini karena Allah yang menciptakan dunia ini. Kita bisa melihat apa itu kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah berarti kita berbicara tentang makna supremasi Allah terhadap dunia. Tidak ada yang bisa melarang dia, tidak ada yang bisa menghalangi rencana dia. Supremasi Allah di atas segala-galanya. Itulah kedaulatan Allah. Mari kita lihat apa saja kedaulatan Allah itu. Yang pertama, Allah berdaulat melaksanakan kehendak-Nya. Malaikat ditutus Tuhan, kata kepada gembala, hari ini telah lahir. Kenapa hari ini, saudara? Kenapa aku enggak dulu-dulu? Tuhan, nantilah, nanti kalau saya sudah lahir, baru Yesus datang, ya, supaya saya langsung bisa menyembah Yesus. Enggak, saudara. Allah katakan, hari ini terlahir. Allah berdaulat melaksanakan kehendak-Nya. Maka tadi yang kita baca di Galatia pasal 4 ayat 4. Firman Tuhan katakan demikian. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anak-Nya. Waktu kita baca bagian ini, telah genap waktunya bagi kita enggak ada istimewanya. Soal waktu ya, biasa. Tapi kalau kita mengerti bahasa aslinya, bahasa Yunani, kata dipakai waktu ini adalah kronos. Kata Yunani ada dua hal, yaitu kronos dan kairos. Kata dipakai ini adalah kairos maksud saya. Dipakai tepat waktunya, tepat kairos, bukan kronos. Kronos adalah waktu yang berjalan secara linier, terus hari ini, besok pagi, lusa, dan seterusnya kronos. Maka ada istilah kronologi dalam bahasa Inggrisnya. Kronologi, kita ikutin terus berturutan. Dari hari pertama, hari kedua, dan seterusnya. Tapi kalau kairos adalah waktu yang tepat, atau kita bisa katakan waktu khusus yang Allah sediakan, itu kairos. Sehingga ketika Paulus menyatakan telah genap waktunya, artinya sesuai dengan kehendak Allah, kronos itu. Allah datang ke dunia. Mengutus anak-Nya ke dunia. Kronos, tidak ada waktu lain lagi. Waktu yang dipakai oleh Allah secara khusus. Manusia terima apa yang menjadi kehendak Allah itu. Itulah kedaulatan Allah. Allah berdaulat melaksanakan kehendak-Nya. Ketika kita katakan Allah berdaulat, berarti apa? Menyebut Allah adalah Allah. Tidak ada Allah lain. Allah adalah Allah. Allah yang berbuat menurut kehendak-Nya. Tidak manusia bisa menghalangi kehendak Allah itu. Kedaulatan Allah menurut Alkitab itu bersifat mutlak, tidak terbatas. Manusia enggak mungkin ngukur kehendak Allah. Manusia enggak mungkin membatasi kedaulatan Allah. Allah berdaulat, berarti Allah berdaulat melaksanakan kehendak-Nya. Yang kedua, Allah berdaulat menjalankan kuasa-Nya. Ketika dikatakan dalam Alkitab, Allah adalah tukang periuk. Dia membentuk tanah liat, mau bentuk seperti apa? Terserah tukang periuknya. Mau besar diameternya 10 cm atau 30 cm, itu urusan tukang periuk. Kita nggak bisa komplain, loh kok buat yang kecil begitu, mana bisa dipakai? Tukang periuk katakan, loh aku yang punya tanah liat, aku yang bentuk periuknya mau bentuk apa? Terserah aku, karena aku ada tukang periuk itu. Contoh yang lain, ketika orang Israel bisa menyeberangi Laut Merah dengan sekitar orang 2 juta, belum terhitung ternak, kendaraan, dan segala macam, 2 juta melintasi Laut Merah dan mereka tidak tenggelam. Tetapi apa yang terjadi pada bangsa Mesir yang mengejar mereka? Semua mati tenggelam di tengah-tengah Laut Merah. Loh, kok Allah begitu? Tadi orang Israel bisa lewat dengan tenang, kok sekarang kok? Bangsa Mesir yang mungkin gak sampai 2 juta, gak sampai itu. Prajurit entah mungkin puluhan ribu, ratusan ribu, mereka mengejar dengan kereta, dengan kuda, perang, dan segala macam. Kok tenggelam? Kok mati? Allah enggak adil ya? Saudara, tidak ada hak kita untuk mengatakan Allah itu tidak adil. Karena Allah berdaulat menjalankan kuasanya. Daniel ditaruh di kandang singa. Tidak ada singa yang menerkam Daniel. Kok bisa? Orang lain di tengah hutan tersesat, mati diterkam singa. Kok Daniel enggak? Allah mempunyai kedaulatan menjalankan kuasanya. Sadra, Mesa, Abednego masuk ke dapur api. Dia tidak hangus terbakar. Enggak seperti kasus kemarin mahasiswa yang bakar diri. Akhirnya toh dia mati. Karena api. Pasti tidak sebesar api yang dihadapi oleh Sadra, Mesa, dan Abednego. Karena Alkitab mencatat, api itu demikian panasnya 7 kali lipat daripada biasanya. Sehingga orang yang menyalakan api pun mati karena kepanasan. Tapi Sadra, Mesa, Abednego dimasukkan dalam api sama sekali tidak terbakar. Kok bisa? Allah berdaulat melaksanakan kuasanya. Sebaliknya Stefanus, orang saleh, orang yang hidup penuh dengan Roh Kudus, melakukan perbuatan baik, memberitakan Injil. Apa yang terjadi? Mati dirajam batu. Kenapa lah enggak menolong? Kedaulatan Allah menjalankan kuasanya. Kita tidak bisa komplain, kita bisa tanya, kita bisa menghalangi. Allah jangan begitu. Tidak bisa. Kedaulatan Allah menjalankan kuasanya. Stefanus mati dirajam batu. Walaupun dia penuh dengan Roh Kudus. Itu kedaulatan Allah. Yang ketiga, Allah berdaulat melaksanakan kemurahannya. Allah berdaulat melaksanakan kemurahannya. Jelas sekali kita melihat ketika di kolam Bethesda, ada seorang lumpuh, sudah 38 tahun dia lumpuh. Dan tidak hanya satu orang di situ, puluhan orang di sekitar kolam Bethesda. Dan mereka yang bisa bergegas masuk ke dalam kolam ketika kolam itu bergolak, sembuh. Tapi Yesus datang kepada satu orang ini. Yang sudah 38 tahun lumpuh. Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Apa jawab orang lumpuh ini? Tuhan, tidak ada orang yang menggotong aku masuk kolam. Saudara, kalau perhatikan perkataan orang ini, luar biasa ya. Bayangan kita atau pola pikiran kita, kalau orang sakit datang kepada Tuhan, lalu berteriak, Tuhan, kasihanilah aku. Biasanya begitu ya. Lalu kalau ada upacara-upacara atau kebatinan-kebatinan penyembuhan itu, ya healing-healing segala macam itu, punya iman enggak? Kalau enggak punya, enggak akan sembuh. Ditentukan oleh orang itu. Tidak, saudara. Orang lumpuh ini, dia enggak bilang, Tuhan, kasihanilah aku. Enggak. Dia bilang, Tuhan, enggak ada orang. Artinya apa? Komplain dia. Komplain. Enggak ada orang. Maka aku 38 tahun. Seolah-olah dalam perkataan lain dia katakan, Allah tidak peduli sama aku. 38 tahun aku menderita di sini. Di samping kolam. Tapi enggak bisa dari satu turun ke kolam. Allah enggak peduli banget pada aku. Sehingga orang lumpuh dikatakan, Tuhan tidak ada orang yang tolong aku. Jadi, apa istimewanya orang ini? Secara kualitas dia tidak memenuhi syarat. Dia menyatakan imannya, dia menyatakan dia, wah Tuhan, kasihlah aku engkau anak Allah yang luar biasa. Enggak. Dia komplain. Dia tuh enggak berhak menerima itu. Tapi apa yang Allah lakukan? Yesus datang pada orang itu. Bangun. Berdirilah. Itu cara Allah. Allah berdolat melaksanakan kemurahannya. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah. Itu cara Allah yang berdolat. Yang keempat, kita boleh pelajari, Allah berdolat dalam melaksanakan anugerahnya. Allah berdolat dalam melaksanakan anugerahnya. Tidak ada yang bisa menghalangi dia. Maka malaikat menyanyi katakan, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Artinya apa? Allah pilih orang-orang tertentu. Tidak semua orang. Allah yang memberikan perkenannya pada orang itu. Sehingga orang itu boleh mendapatkan anugerah. Sudah, arti kata anugerah adalah sesuatu yang tidak layak diterima. Bukan karena perbuatan kita, bukan. Tapi anugerah sesuatu yang layak, yang tidak diterima, kita peroleh, lah itu anugerah. Enggak layaknya di mana? Contoh begini, Saudara, kalau kita jalan di Jakarta ini lampu merah kan banyak orang yang minta-minta, pengemis atau anak-anak jalanan, ting-tong ya, kecerek, ah minta uang. Kita kasih yang tak kasih dia. Atau kalau kita pulang dari pesta, kita ada makanan, kita kasihan pada seorang ibu yang gendong bayi, kita beri makanan pada dia, nasi bungkus, nih bu silakan. Jadi kita dengan rela, dengan sukacita, berikan kepada orang yang membutuhkan itu. Itu bukan anugerah, saudara. Itu pemberian. Tapi seandainya saudara berikan sesuatu uang kepada pengemis yang saudara tahu dia pernah merampok saudara. Tahu orang itu merampok saudara, bisa berikan uang karena tahu pengemis ini memerlukan, mungkin dia sakit atau bagaimana. Berikan uang itu. Itu anugerah. Artinya apa? Anugerah itu diberikan pada saat ketidaklayakan pada pihak penerima itu. Pengemis yang merampok kita enggak layak dapat sesuatu dari kita. Nah, dia pernah merampok kok. Tapi kita suruh menyehati memberikan sesuatu pada dia. Lah itu anugerah. Allah juga begitu saudara. Kita tidak layak dapat pengampunan dari Tuhan. Enggak layak. Kita enggak layak masuk surga. Tidak layak sama sekali. Tapi Allah mau datang ketika kita tidak layak itu. Itulah anugerah. Kita enggak berhak keselamatan saudara. Dan Allah tidak berhak menyimpan kita. Enggak ada itu. Tapi di ketidaklayakan itu, Allah mau datang. Maka malaikat menyanyi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Allah menyatakan anugerahnya. Itulah kedolatan Allah menyatakan anugerahnya. Kita ini orang pendosa yang paling bodoh. Istilahnya kita seperti kayu api yang menjadi bahan bakar di neraka. Enggak layak sama sekali. Tapi Allah yang penuh kasih itu mau datang. Kenapa Allah mau datang? Karena kasihnya. Allah datang kepada gembala dan orang majus. Orang yang terpinggirkan itu. Orang-orang yang tidak diperhatikan orang lain. Orang majus, orang-orang non-Yahudi. Yang bukan bangsa pilihan itu. Tapi Allah mau datang kepada mereka. Allah tidak datang pada orang Farisi yang pinter, yang ada di istana Herodes. Enggak. Tapi Allah datang kepada gembala. Allah datang pada orang majus. Orang yang terpinggirkan. Orang yang tidak diperhatikan. Orang non-Yahudi. Justru kelompok orang yang paling tidak mungkin. Justru Allah datang kepada mereka. Enggak ada seorang pun yang datang kepada ahli Taurat. Tidak ada bintang yang datang kepada ahli Taurat. Tuhan tidak datang kepada orang yang terhormat. Enggak. Itulah Allah berdolat menjalankan anugerahnya. Saudara, saat kita tahu Allah begitu berdolat kehidupan manusia, bagaimana kita menyikapi kedolatan itu? Mungkin orang mengatakan, waduh Allah berarti semenang-menang dong. Sesuka-sukanya dia. Apa yang dia maui. Itu kan kedaulatan Allah. Tadi dikatakan supremasi Allah. Tidak ada yang bisa melawan dia. Saudara, jangan katakan demikian. Justru kedaulatan Allah itu menyadarkan kita. Yang pertama, kedaulatan Allah menimbulkan ketenteraman yang sempurna dalam kehidupan kita. Kita enggak perlu khawatir lagi apa yang terjadi pada diri kita. Karena Allah itu berdaulat terhadap hidup kita ini. Kita enggak perlu takut besok makan apa. Enggak perlu. Karena kita tahu Allah berdaulat melaksanakan kuasanya, melaksanakan anugerahnya, melaksanakan kehendaknya dalam kehidupan kita. Ketika saudara berserah pada Tuhan, ketika saudara mau melayani Tuhan, Tuhan akan memimpin saudara. Tentram, damai, kita mengerti kedaulatan Allah ini. Ketika saya merasa takut, saya percaya pada Dia. Dia berdaulat sepenuhnya atas saya. Seperti pemazmur katakan, Tuhan Engkaulah gembalaku, memimpin aku pada air yang tenang. Oh saudara, indah sekali, tentram sekali. Domba enggak perlu cari air, enggak perlu. Ada gembala yang turun ke air yang tenang. Air yang tenang, penekannya di situ. Bukan air yang bergolak atau di pinggir sungai sehingga ada kemungkinan waktu mau minum terhanyut. Enggak, air yang tenang sama sekali aman 100%. Sehingga domba bisa masuk ke air itu dan minum secukupnya. Air yang tenang. Indah sekali, bukan? Itulah Tuhan kita. Kedaulatan Allah menimbulkan ketenteraman yang sempurna bagi hidup kita. Yang kedua, kedaulatan Allah memberikan penghiburan di tengah penderitaan. Tidak ada celah sedikit pun di luar jangkauan Allah. Tidak ada satu hal pun Allah yang berdaulat di luar dari kontrol Allah. Hidup kita ini dikontrol oleh Dia. Mazmur 139 ayat 7 sampai dengan 10. Kita akan baca pengakuan pemazmur. Mazmur 139 ayat 7 sampai dengan 10. Begitu indah dia katakan demikian. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemanapun aku dapat lari dari hadapan-Mu? Mau kemana? Keyakinan pemazmur yang luar biasa. Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Di langit pun ada Allah. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Apalagi yang kita takutkan? Di tengah penderitaan, di tengah kesulitan, ada Tuhan. Di atas langit, di bawah bumi, ada Tuhan. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Luar biasa sekali saudara. Di atas, di bawah, di laut, dimanapun Allah ada. Itulah kedaulatan Allah memberikan kita penghiburan, jaminan bagi kehidupan kita. Kita enggak perlu takut. Betapa bahagianya kita. Tangan Allah yang kuat itu menopang hidup kita. Menopang setiap orang percaya. Betapa bahagianya seekor burung pipit. Dia tidak mungkin jatuh di luar kehendak Allah. Itu yang Tuhan katakan. Burung pipit itu enggak ada nilainya. Sepeser dapat 2 ekor. Sepeser mata uangnya paling kecil. Kalau mungkin kita 1 sen ya, zaman dulu masih ada 1 sen. Enggak ada nilainya. Dibuang untuk main-mainan. Burung pipit 1 sen 2 ekor. Artinya sangat murah sehingga orang-orang, anak-anak itu saking murahnya burung itu mainan. Mainnya apa? Diikat dengan tali kakinya ya, lalu dilepas. Ah, lalu kan namanya burung dia akan terbang teman-teman. Terbang sampai jauh, tarik lagi untuk mainan. Udah bosen dibanting mati. Selesai. 1 speser dapat 2 ekor. Puas main-mainan dengan burung pipit. Itu anak-anak zaman Yahudi zaman itu. Betapa tidak berharganya burung pipit itu. Nyawanya enggak ada harganya. Tapi Allah tahu. Tidak mungkin dia jatuh di luar kehendak Tuhan. Rambut di kepala kita, Tuhan juga tahu saudara. Betapa nyamannya kita. Betapa bahagianya kita melihat kedaulatan Allah atas hidup kita ini. Saudara-saudara, bagaimanakah saudara mereka Natal saat ini. Sudah mereka Natal supaya orang tahu saudara orang yang hebat? Atau sudah mereka Natal karena saudara merasa bersyukur atas anugerah Tuhan saya boleh melayani, sehingga saudara akan meredam, menekan ego saudara. Saudara menekan ketinggian hati saudara. Saudara mau menaikkan Natal dengan baik, dengan benar di depan Tuhan? Datang pada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.